Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah lapangkan rezeki kita dan Allah golongkan kita kepada umat yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wadaqa bihim dar'an wa qala hadha yaumun 'asib. Yang artinya, dan tatkala datang utusan-utusan kami yaitu para malaikat kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang kita kaji pada ayat sebelumnya ini sangat berkenaan sekali dengan ayat yang kita angkat pada saat sekarang ini, di mana Nabi Lut alaihi salam merasa susah dan sesak dadanya. Kita menjumpai dalam ayat ini kata zar'a, yaitu berasal dari kata zira yang mencakup telapak tangan, jari-jari untuk menolak sesuatu atau segala sesuatu yang dapat kamu tolak dengan mengeluarkan lengan. Apabila lenganmu tidak dapat mencapainya, maka kamu akan berdalih, lenganku tak dapat mencapainya. Hal itu berada di luar kekuatan dan kekuasaanku, serta di luar apa yang telah diberikan Allah kepadaku berupa sarana dan cara. Di sini kita menjumpai kata dar'a yang kita biasa kita kenal dengan dira, yaitu lengan dan sebagainya. Lebih luas lagi pembahasan dan lebih spektakulernya lagi akan dipaparkan oleh Ustadz kami, Ustadz Fajrul Haq. Kami silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Safiar yang telah membacakan ayat 77 dari surah Hud. Ya, ini tentang datangnya utusan, yang mana utusan itu datang kepada Nabi Lut dengan dibahasakan dalam firman Allah, walamma ja'at rusuluna. Rusuluna di sini adalah para malaikat-malaikat. Maka ketika itu Nabi Lut alaihi salam merasakan dadanya itu merasakan susah dan sesak dadanya. Disebabkan apa hal ini terjadi adalah disebabkan karena perilaku dan sikap kaum Nabi Lut yang pada masa itu adalah memang penyakitnya yaitu memudayanya homoseksual. Maka inilah yang sebetulnya inti dari cerita dalam ayat 77 tersebut. Maka hal ini juga kita dapatkan di dunia atau di Indonesia khususnya sudah banyak terjadi hal ini. Inilah yang akan terus hal ini, maka Allah tidak akan segan-segan menurunkan azabnya. Karena Nabi Lut alaihissalam saja merasakan dadanya sesak, merasakan dia itu sangat susah, dan merasakan hari itu adalah memang hari yang amat sulit, disebabkan malaikat-malaikat pada saat itu adalah menjelma sebagai laki-laki yang mana parasnya yang begitu indah, sehingga istri dari Nabi Lut ini ketika melihat hal ini lalu dia berbuat sikap yang mana dengan menghidupkan api sehingga penduduk datang dan memperhatikan. Setelah itu barulah ia sampaikan kedatangan tentang tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Jadi yang dikatakan di sini yaumun asib adalah disebabkan oleh perilaku tidak hanya kaumnya, bahkan istrinya sendiri pun sudah melegalkan budaya-budaya seksual homoseksual tersebut. Inilah yang terjadi. Maka kalau kita merenungkan ayat ini, kalau seorang rasul sudah sangat susah hatinya, sudah sangat merasakan kesulitan terhadap sikap dan perilakunya, itu adalah pertanda azab akan datang kepada mereka, yang mana ketika azab yang datang kepada mereka itu yang dibahasakan firman Allah dalam surah Hud ayat 76, yaitu azabun ghairu mardud, mana azab yang mana azab itu tidak dapat ditolak sedikit pun kalau sudah Allah memerintahkannya. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri diajak dialog kepada malaikat agar menunda hal tersebut, tapi tetaplah datang azab itu. Disebabkan apa? Sikap dan perilaku kaum Nabi Lut itulah yang tidak dapat menahan, dalam arti kata menahan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, azab itu mesti akan datang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin ada tambahan nih Ustaz melalui kepada Ustaz Ardiansah. Iya, terima kasih Ustaz Sapiar. Kalau kita melihat di dalam kisah ini dan kisah ayat sebelumnya, maka kita menjumpai bahwa sifat daripada para pemimpin itu adalah orang yang senantiasa peduli dengan kaumnya. Ketika kaumnya dalam kondisi kemaksiatan, ketika kaumnya dalam kedurhakaan, maka dia merasa kesusahan pada dirinya. Nah, itu jugalah yang dirasakan oleh Nabi Lut alaihi salam dalam ayat ini. Namun dia tidak dapat berbuat banyak. Karena apa? Karena hanya sedikit sekali orang yang mendukung dan beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Lut alaihi salam. Inilah yang membuat beliau merasa sangat sedih. Nah, hari ini juga para duat, para da'i, ketika dia merasakan bahwa dakwahnya tidak begitu mendapat respon dari masyarakat, maka ketika itu dia bersedih. Ini adalah sesuatu hal yang wajar, artinya sesuatu hal yang juga dirasakan oleh para anbiya dan mursalin terdahulu. Namun bagi kita yang berdakwah, menyampaikan ajaran dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita merasa bosan dan tidak pula kita merasa sedih yang berlarut-larut, sehingga apalagi sampai-sampai meninggalkan dakwah itu sendiri. Nah, kalau Nabi Lut alaihi salam kita lihat di sini, maka dia merasakan bahwa bumi ini telah sangat sempit bagi dirinya, bahkan bergerak pun dia susah. Oleh karena itu dia sampai mengatakan waqala hadza yaumun asif. Ini adalah hari yang amat sulit. Mengapa sangat sulit bagi Nabi Lut melewatinya? Karena dia merasakan bahwa azab yang akan ditimpakan kepada kaumnya sebentar lagi akan mereka rasakan. Ini juga sudah menjadi bayang-bayangan di dalam ingatan, pemikiran dan penglihatan daripada Nabi Lut, sehingga dia sungguh sangat menginginkan detik-detik terakhir itu agar kaumnya beriman kepada apa yang dia sampaikan. Mungkin itu tambahannya. Saya tambahkan sedikit Ustaz Sapiar. Ayat 77 ini masih terkait dengan ayat 76. Kenapa Nabi Lut gundah? Sebagaimana disebutkan ayat 76, azab itu pasti datang karena bukan Allah yang mendatangkan azab, tapi mereka yang minta azab itu datang. Atihim azabun. Artinya mereka itu akan didatangi azab. Azab datang karena mereka mendatang azab. Mendatangi azab sama dengan istilah kita, udah tahu penyakit dicari-cari, ya kan? Udah tahu rokok itu bermasalah dihisap juga. Itu kan namanya mendatangi penyakit, mendatangi azab. Walaupun mungkin tidak sampai rokok itu menyiksa orang, tapi tetap saja itu dalam wujud mendatangi penyakit. Atau mungkin sudah tahu suatu hal berbahaya, tidak baik bagi keimanan dia, tetap saja dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu disebutkan dalam pepatah Arab, Ustaz Ardi sangat paham bahasa Arabnya, bukan kecilnya dosa ketika kita melakukan dosa, tetapi lihatlah zat yang kita lawan tersebut. Jadi di sini jangan ini kan azabnya kecil, dosanya kecil. Bukan dosanya kecil, azabnya kecil, tetapi kita lihatlah bahwa yang kita lawan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi fasilitas hidup kepada kita, yang sampai detik ini masih memberi rezeki kepada kita, memberi kesehatan mata, telinga, hidung, paru-paru, jantung, ginjal, tangan, kaki, badan. Itu semua kalau kita hitung, masa tiba-tiba kita disebutkan dalam bahasa Arab asyaitahu, kita angkat kayu, kita mau memukul Tuhan kita. Tentu saja ini tidak layak. Untuk itu disebutkan Nabi Lut sangat prihatin. Karena apa? Karena rakyatnya berani melawan Tuhan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita menjumpain di luar Pulau Sumatera, masih di daerah Jawa, adanya dari segelintir komunitas homoseksual. Mereka pingin ada rancangan undang-undang nih, Stad, ya, masa hak azazi manusia tentang homoseksual dan lesbian. Yang perlu kita garis bawahi, kalau sudah hukumnya haram, jangan dibuat, kan begitu? Maka bisa bala atau azab Allah itu turun. Kalau kita berada dalam seandainya, jangan kita seandainya dalam kebaikan, seandainya kita dalam terpurukan, kemudian kena bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah azab yang Allah berikan. Mungkin ada pandangan dari Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Ada komunitas homoseksual, jangan nanti di Medan juga ada yang mendukung. Bagaimana ini pendapat Ustadz Ardiansah? Iya, kita memang kemarin menyaksikan di televisi di daerah Surabaya ada semacam perkumpulan bahwa kelompok-kelompok gaya atau gay itu melakukan pertemuan. Ini sesuatu hal yang sungguh sangat menyedihkan. Karena apa? Karena negara kita ini dasarnya adalah Pancasila, dan sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan itu sendiri. Tidak ada satu agama pun dan ajaran manapun yang melegalkan atau mendukung gaya hidup homoseksual, lesbian, dan heterosek. Itu semuanya adalah bentuk daripada penyimpangan-penyimpangan seksualitas yang bukan hanya Islam membencinya, tetapi seluruh agama membencinya. Hanya saja tentu yang paling concern dalam masalah ini adalah agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang paling benar, dan tidak ada yang lebih benar daripada ajaran Islam. Iya. Baik sekali, dapat kita simpulkan dari ayat yang kita angkat, marilah kita melakukan kebaikan, jauhkanlah maksiat walau sekecil pun. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Muhammad Safiar, didampingin Ustadz dan Abang Dafajrul Haq, Ustadz Ardiansah, dan Ustadz Zainal Arifin, mengucapkan terima kasih atas segala pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.